Malam malam minggu gak di pasar ikutan dengan siapa sejauh rek ayo rek maku melaku neng tunjungan rek ayo rek rame rame Podong gak duwe.